Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan ikhwan fillah, masih pada penyebutan beberapa al-akhlaq al-mardiyah. Setelah menyebutkan tentang tawakal dan tafwid, yang intinya sangat dekat, yaitu na'am al-i'timad 'ala Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam mencari kemanfaatan maupun usaha menolak kemadharatan, disertai dengan menempuh sebab-sebab. Kemudian Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala mengatakan wasalamatul batin, dan keselamatan batin. Dan ini juga hal yang sangat penting agar seseorang batinnya selamat. Nah, selamatkan hati. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah ceritakan kepada kita bahwa perkara hati perkara yang sangat penting, karena dialah penggerak utama. Inna fil jasadi mudghah idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Nah, sungguhnya di dalam jasad ini ada sekumpal darah. Apabila bagus-bagus semuanya, apabila buruk-buruk semuanya, yaitu ala wahiyya al-qalb, yaitu al-qalb. Dan yang harus kita jaga, jangan sampai menyimpang, jangan sampai sakit, apalagi mati. Di mana kebanyakan manusia di zaman ini, khalifinah, lebih memperhatikan salamatul zahir, keselamatan zahirnya. Nah, jasadnya dijaga, fisiknya dijaga, tapi lalai dari menjaga hati. Berhari-hari tidak membaca Al-Quran, tidak terasa gersang. Ini menunjukkan sakit yang sangat parah apabila itu seorang muslim. Adapun orang kafir jelas, karena memang mereka hati-hati yang mati. Adapun seorang mukmin sampai beberapa hari tidak membaca Al-Quran, tidak gelisah paling tidak, maka menunjukkan hatinya sakit. Karena penyembuh hati paling tidak, penyembuh yang menjadikan sebab tenangnya Al-Quran. Oleh karena itulah generasi awal adalah orang-orang yang batinnya bagus tatkala mereka sangat dekat hubungannya dengan Al-Quran. Maka ini penting. Hendaknya hubungan seorang muslim dengan Al-Quran diperbagus, baik itu membacanya fadibillah maupun menghafalnya. Karena sungguh tidak ada kerugian sedikit pun fadibillah ketika seorang berhubungan dengan Al-Quran. Rasulullah SAW mengatakan ikra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sebenarnya Al-Quran datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat untuk pengembannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah, sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Harus dijaga semangat. Kapan saja mengendor, harus apa? Mencari obat. Jangan sampai kita termasuk kaum yang Rasulullah SAW mengeluhkannya. Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah apa? Menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang ditinggalkan. Wa'iyadzubillah. Jangan sampai kita termasuk deretan orang-orang yang dikeluhkan oleh Rasulullah SAW kepada Allah ini, karena meninggalkan Al-Quran. Kunci keselamatan batin diantaranya Al-Quran. mendekat padanya, karena Al-Qur'an syifaul lima fis sudur, ini nas dari Allah Subhanahu wa taala, penyembuh terhadap apa-apa yang ada di dada-dada. Juga maksud lain dari salamatul batin ikhwani fillah, yaitu hendaknya batin seseorang selamat dari su'udzon terhadap saudaranya. Dan ini juga biasa digunakan oleh para ulama. Apalagi di sini setelahnya digandengkan dengan husnudzon. Wassalamatul batin wa husnudzon. Maksudnya batin kita selamat dari prasangka buruk terhadap sesama. Nah, matinya selamat dari su'udzon. Sebagaimana dikatakan iyyaka minal kalam in asabta fihi na'an lam tu'jar wa in akhta'ta athinta. Jauhi oleh engkau perkataan yang apabila engkau benar tidak akan diberi pahala, dan apabila engkau salah engkau berdosa. Su'udzon bil akhi, yaitu berprasangka buruk terhadap saudara. Kemudian sifat berikutnya husnudzon, berprasangka baik kepada na'am sesama muslim. Dan ini asalnya apa dikatakan? Asalnya terhadap seseorang yang zahirnya baik, ya kita apa? Berprasangka baik. Na'am. Rasulullah SAW telah meringatkan, iyyakum man dhanna fa innad dhanna aghdhabul hadits. Jauhilah kalian prasangka-prasangka yang buruk, karena sesungguhnya prasangka itu adalah na'am perkataan yang paling dustanya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah peringatan, na'am inna ba'dhan dhanni itu, sebenarnya sebagian dhan itu adalah dosa. Na'am. Karena memang asalnya yang hendaknya di tempuh pada seorang yang zahirnya baik, ya kita harus husnudzon. Tapi di sisi yang lain juga kita harus tahu, pada seorang yang zahirnya buruk, menunjukkan na'am sifat-sifat yang buruk, baik, maka di sini tidak pantas untuk apa diberikan husnudzon padanya. Baik, zahirnya jelas-jelas buruk, na'am, ya harus apa disikapi sesuai dengan zahirnya. Nah, baik, orang-orang yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, baik, maka kita katakan mereka telah melakukan maksiat. Jangan sampai kebablasan sebagaimana keadaan orang-orang sufi. Keadaan orang-orang sufi yang tidak bisa menempatkan hal ini dengan benar. Nah, melihat orang mabuk itu mungkin mereka wali Allah punya na'am baik syariat na'am sendiri, telah mencapai derajat ma'rifat na'am baik, sampai-sampai hikayat-hikayat na'am dari orang-orang sufi ya manifinah dalam masalah ini menggelikan, baik menggelikan. Datang na'am seorang syekh yang dianggap wali di kalangan mereka menghadiri na'am khutbah Jum'at dalam keadaan tanpa memakai apa baju, dalam keadaan telanjang. Na'am, ya mereka menganggap ini sudah ini wali ini. Na'am, mereka punya aturan sendiri. Ini kebablasan dalam husnudzon. Baik. Siapa saja yang zahirnya buruk ya dihukumi sesuai dengan zahir. Nah, sampai dulu yang sering disebutkan untuk menunjukkan kepandiran orang-orang sufi ya kalau kita seorang apa yang mendatangi binatang berbuat na'am bejat dengan binatang, na'am ketika apa dilihat oleh murid-muridnya. Nah, alasannya apa? Ini saya sedang menambal kapal yang bocor. Nah, baik. Nah, ini, nah, seperti itu diterima, padahal jelas na'am fahisyah. Siapa saja mendatangi binatang ikhwan itu hendaknya na'am di na'am dihukum. Baik. Berbuat fahisyah. Tapi karena ini wali, dia punya aturan lain. Dia sedang menambal kapal yang ada di samudera sana. Nah. Allahu musta'an. Jadi husnudzan pada tempatnya. Tempatnya di mana? Yaitu pada na'am hal-hal yang na'am zahirnya baik. Mereka-mereka yang asalnya na'am na'am di atas kebaikan. Baik, asalnya di atas kebaikan, kemungkinan ketika kau dilihat hal yang tidak pas, oh mungkin dia sedang na'am tidak sadar, atau mungkin na'am punya udur-udur yang lain, demikian hendaknya. Kemudian matajawus. Baik, tajawus yaitu suka memberikan apa pemaafan. Nah, lapang dadanya, tidak pendendam. Ini kandungan dari makna tajawus. Sebagaimana telah kita lewati dulu di awal-awal tentang sifat al-'afw. Naam wal-'afina 'anil nas. Kita sifat naam hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang muttaqin, yaitu orang-orang yang naam mudah memberikan pemaafan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala katakan waliyaku waliyasfahu. Naam, berilah pemaafan. Berilah kelonggaran atas kesalahan saudara-saudara. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian suka Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kalian? Nah, juga tajawuz fanibina ketika muamalah. Nah, ketika bermuamalah, seorang yang memiliki sifat tajawuz ini bagus. Dalam artian tidak terlalu menuntut haknya harus betul-betul dipenuhi. Nah, datang. Nah, pada sebagian hadis fanibina dalam as-sahih tentang apa? Seorang yang dan tidak mengamalkan kebaikan sedikit pun kecuali di antaranya karena dia dalam bermuamalah kepada manusia dan memiliki sifat tajawuz ini. Karena min khuluqi at-tajawuz. Yaitu tatkala dia menghutangi manusia. Dan tatkala dia menghutangi manusia kemudian yang berhutang tidak punya. Maka dia beri tenggang atau dia beri apa? Beri pemaafan dalam artian dilunaskan atau dikurangi. Ini juga termasuk dalam cakupan tajawuz. Mudah. Dan baik dalam bermuamalah, dalam berdagang, dalam utang piutang, khalifinan. Baik. Ketika juga misalnya menjadi pedagang. Kok membelinya setelah membeli kemudian dia berubah pikiran. Ini kurang pas. Kemudian dia ingin itolah. Dia ingin membatalkan. Maka seorang yang memiliki sifat tajawuz, ya akan apa? Memberi kelonggaran tidak apa-apa. Dia terima, dia berikan apa? Na'am kesempatan untuk membatalkannya. Dan Rasulullah SAW telah mengatakan dalam hadis khusus bagaimana telah kita lewati dalam kitab Buyu'. Naam, apa hadisnya? Man aqala musliman apa? Siapa saja memberikan iqalah. Tayyib. Iqalah yaitu apa? Menerima pembatalan. Naam, jual beli. Padahal jual beli sudah apa? Sudah sepakat, sudah jadi. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan maafkan aktsarathu. Yaitu apa kesalahan-kesalahan dia pada hari kiamat. Apalah Allah aktsarathu yaumil qiyamah. Baik. Kemudian wa husnul khuluq dan akhlak yang bagus. Wa ru'yatul insan dan na'am juga apa melihat kebaikan manusia. Kebaikan sekecil apapun afanillah dari sesama hamba, maka lihat. Na'am berikan apa? Berikan penghargaan. Na'am syukur terhadap bapak ihsan yang diberikan. Baik. Ini penting karena sebagian manusia afanillah na'am seseorang kebalik. Ketika dia diberi kebaikan oleh na'am orang lain, dia tidak anggap sama sekali. Na'am dia remehkan. Tapi tatkala dia berbuat baik kepada orang, na'am tidak pernah lupa. Seakan-akan dia telah apa? Telah berbuat perkara yang sangat besar. Sehingga selalu diingat, minta untuk dibalas. Na'am memiliki apa tuntutan ini dan itu. Hati-hati. Ini sifat yang keliru. Tapi hendaknya seorang ru'yatul ihsan, yaitu melihat kebagusan dan perbuatan baik orang lain terhadap kita. Dan karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan yang serupa atau kalau mampu yang lebih bagus. Nah, dan termasuk sifat al-la'im, sifat yang sangat buruk afanitillah tatkala seorang diberi kebagusan kemudian apa membalasnya dengan keburukan. Ini di aturan manapun, di syariat manapun afanitillah perkara yang sangat tercela bahkan di kalangan orang-orang jahiliyah. Nah, di kalangan orang-orang jahiliyah apalagi na'am pada kaum muslimin, terkhusus lagi di kalangan ahli sunnati wal jamaah. Terkhusus lagi di kalangan para talabatul ilm. Ini penting. Untuk apa? Ru'yatul ihsan dari sesama. Kemudian syukrun nikmah. Mensyukuri nikmat. Nikmat secara umum yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, karena termasuk di antara sifat yang sangat terpuji, na'am apa? Sifat apa? Seorang yang senantiasa bersyukur. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala na'am sebutkan di antara sifat Nabi Allah Nuh apa? Innahu kana 'abdan syakura. Kenapa? Karena senantiasa bersyukur itu merupakan sifat yang utama. Na'am sebutnya Nuh itu adalah 'abdan syakura. Seorang hamba yang syukur, sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur yang terpenuhi padanya tiga rukunnya. Rukun-rukun kesyukuran apa saja? Jangan sampai lupa. Naam. Apa rukun kesyukuran apa mujahid? Naam, santai. Yang pertama meyakini bahwasanya nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hafidz dzalil. Wa ma wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Naam. Apa saja yang ada pada kalian berupa nikmat maka itu asalnya dari Allah. Yang kedua, nah memuji Allah dengan lisannya, yaitu mengungkapkan kesyukuran tersebut dengan lisan kita, yaitu dengan memujinya. Baik, mengucapkan puji-pujian dengan lisan kita. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, nah menggunakan nikmat tersebut nah untuk beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga rukun kesyukuran. Baik, hati, lisan dan anggota badan. mewujudkan kesyukuran secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada keluarga Daud, nah, untuk beramal saleh sebagai bentuk kesyukuran atas nikmat yang diberikan. I'malu ala Daud syukra. Wa qalilun min ibadiyash syukur. Beramallah wahai keluarga Daud sebagai bentuk kesyukuran. Keluarga Daud afanifillah, kalau kita perhatikan subhanallah. Keluarga yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang sangat banyak. Nikmat din juga dunia. Terkumpul pada mereka nubuwah dan apa? Dan muluk. Nabi dan juga raja. Dan baik Daud yang sampai-sampai na'am makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain ikut tunduk bersama Daud mendengarkan tatkala Nabiullah Daud membaca apa? Kitab yang diturunkan kepadanya yaitu Zabur. Tayin. Bahkan besi pun di tangan Nabiullah Daud menjadi apa? Lembut. Nah, beliau bentuk sesuai dengan kehendak beliau. Nah, kemudian putra beliau Nabi Sulaiman juga memiliki kekuasaan yang sangat luas yang Allah berikan kepadanya, bahkan para jin pun tunduk, angin tunduk, hewan-hewan tunduk. Dan apa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga yang Allah muliakan ini? I'malu, beramallah. Nah, sebagai bentuk kesyukuran. Wa qalilun min ibadiy syakur, dan sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Dan juga merupakan bentuk kesyukuran kepada Allah ya khaliqillah, kesyukuran kepada manusia. Ini penting. Karena kita hidup di zaman terkadang manusia afanifillah, na'am, yang dipikirkan adalah diri sendiri. Manusia berlomba-lomba na'am apa? Untuk memperjuangkan dirinya. Bahkan tidak peduli terkadang harus menyakiti orang lain. Tapi kita harus beda. Kita harus beda. Allah Subhanahu wa taala telah apa? Berikan hidayah kepada kita. Na'am, maka harus beda, jangan seperti manusia yang lain. Allah perintahkan kepada kita untuk mensyukuri kebaikan walaupun itu kecil dan itu sama. La yashkurullah man la yashkurun nas, kata Rasulullah SAW. Tidak dianggap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Ini syukurun nikmah. Kemudian sifat berikutnya wasyafaqatu ala khalqillahi ta'ala, dan asyafaqah, memiliki rasa kasih sayang terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga sifat yang hendaknya ada pada seorang alim. Dan pada ahli sunnah secara umum afalikillah. Maka sampai-sampai dikatakan ahlu sunnah arhamun nasi bin nas. Ahlu sunnah ini adalah orang-orang yang paling sayang terhadap manusia. Manusia yang paling sayang terhadap manusia. Makanya mereka sangat bersemangat untuk mengajari kebaikan, menyelamatkan manusia dari kesyirikan, menyelamatkan manusia dari kebid'ahan dan maksiat. Ini penting kan kita. Kita menuntut ilmu, kalau tidak memiliki rasa syafaqah ini, tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama, nanti biasanya ilmunya akan jauh dari barokah. Karena ilmu harus dia memiliki sifat jud, memiliki sifat dermawan. Kedermawanan muncul kalau kita punya rasa kasih sayang, mengajari, menyampaikan, membimbing, menasihati, butuh syafaqah. Bahkan terhadap hewan-hewan sekalipun, Nah, itu untuk kita berbuat ihsan. Makanya telah kita lewati di depan bahwasanya apa? Hewan-hewan, nah, sampai ikan-ikan di lautan pun mendoakan apa? Kebaikan bagi orang-orang yang mengajari kebaikan pada manusia. Baik. Bagaimana bunyi hadisnya? Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh hatta al-hitanu fil ma. Dalam sebagian riwayat hatta an-nablah fi jubriha. Nah, seorang alim, makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi, sampai ikan-ikan yang ada di lautan, di dalam air, mereka memintakan ampunan. Baik, semut-semut di liang-liangnya, subhanallah. Para ulama menerangkan hikmahnya apa? Dikarenakan mereka mengajari manusia kebaikan, sehingga manusia tahu bagaimana bersikap terhadap binatang. Ini syafaqah penting, punya rasa kasih sayang terhadap sesama. Kita mungkin sedang na'am sibuk, ada temannya ingin setor, minta tolong untuk disimak. Nah, kalau kita mampu, ikhwanillah, simak. Na'am beberapa menit saja. Beberapa menit. Dan ta'awun ala birri wa taqwa. Baik, kita sedang sibuk, kemudian ada yang bertanya. Dan maka kalau kita mampu untuk menjawabnya, jawab. Dan karena mungkin terkadang apabila satu jawaban tersebut dalam kondisi sebenarnya kita butuh waktu itu, dan kita jawab karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu menjadi amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syafaqah bagi punya rasa kasih sayang. Berharap kebaikan. Walaupun terkadang sebagian manusia akhwanifillah, kita mungkin tidak suka, kita mungkin cengkel dan seterusnya. Tapi nah, selama masih ada harapan kebaikan badannya, kita berharap pada Allah. Ini syafaqah. Kemudian walhaya'u minallahi ta'ala minanas. Sebab berikutnya ini juga sifat yang sangat penting, yaitu rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap sesama. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis menghimbau umat ini untuk berhias dengan sifat malu. Dan kaitkan sifat malu ini dengan keimanan, alhaya'u minal iman. Sifat malu termasuk bagian dari iman. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sifat malu itu tidak datang kecuali apa? Dengan kebaikan. Dalam sebagian riwayat Muslim al-haya'u khairun kullu. Sifat malu itu semuanya baik. Dan sifat malu yaitu sifat yang menghalangi seseorang ikhwan fillah dari kemaksiatan-kemaksiatan, jadi melanggar hak-hak yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk dilanggar. Ini hakikat sifat malu. Dalamnya itu sifat yang menghalangi seseorang dari apa? Dari melanggar aturan-aturan Allah. Adapun menghalangi seseorang dari kebaikan, ini bukan malu, apa? Bukan malu, tapi apa? Al-ajzu, kelemahan, ketidakmampuan. Yang terkadang salah kaprah. Sifat malu dituntut. Maka nah, keliru kalau jangan malu-malu, tapi harus malu. Ya, harus malu ya paling benar seorang muslim. Nah, harus memiliki haya. Bahkan ini termasuk dari kalam nubuwah nam sejak awal. Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Termasuk di antara yang diketahui oleh manusia dari kalam nubuah yang terdahulu, yaitu apa? Jika engkau tidak malu, berbuatlah semau. Kalau tidak malu, ya berbuat semau. Nah, jadi kalau seorang memiliki sifat malu, apabila, maka dia mesti akan menjaga dirinya, menjaga perbuatannya, menjaga sifatnya. Bisa penting. Nah, yang pada zaman ini, apabila, nah, syaitan berserta bala tentaranya berusaha untuk apa? Berusaha untuk menghilangkan sedikit demi sedikit rasa malu dari manusia. Ada pun orang-orang kufar, mereka kaum yang tidak memiliki haya. Yang ironis, khanifillah, kemudian menimpa kaum muslimin. Dan yang lebih menyedihkan lagi, menimpa para wanita-wanita kaum muslimin. Yang mereka seharusnya adalah orang-orang yang paling pemalu. Bahkan sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam disifati khanifillah, dan sifat pemalu beliau apa? Kal-adra, seperti wanita-wanita atau gadis-gadis pingitan. Karena memang asalnya sifat malu ini sangat kuat dimiliki oleh para wanita. Nah, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk ditutup. Cuman manusia pada zaman sekarang lebih perhatian. Nah, terhadap apa? Terhadap kendaraan mereka, mobil apabila kepanasan, kehujanan, mereka tutup. Nah, di rumah, nah, di depan rumah punya garasi, berusaha ditutup bagus-bagus. Tapi istrinya keluar, jalan keluar, kepanasan, dan mereka tutupin. Nah, daya kemarin yang tutupin. Kemudian, wa mahabbatullahi ta'ala, sifat berikutnya adalah cinta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya al-khaslatul jami'atu li mahasin sifati kulliha. Dan ini adalah sifat yang menggabungkan semua sifat-sifat yang bagus secara keseluruhan. Yaitu para rasa cinta kepada Allah. Kenapa? Karena kalau seorang cintanya benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mesti akan apa? Menyeret sifat-sifat yang baik yang lain. Naam, wa innama tatahaqqaqu bimutaba'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan hanyalah naam mahabbatullah ini bisa terwujud dengan apa? Mutaba'ati Rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika lo cinta kok tidak mengikuti Rasul, namanya apa? Apa albid? Dusta. Ya tidak, mengaku cinta kepada Allah tapi kok menyelisih Rasul, ini dusta. Allah Subhanahu wa taala telah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Ayat ini dinamakan dengan ayat apa? Ja'far. Ayatul mihnah, yaitu ayat ujian, ayat untuk menguji. Tayyib, benar tidak pengakuan cinta seseorang? Semuanya mengaku mesti evalifilah. Tidak ada yang mengatakan aku benci pada Allah. Kufur. Mesti mengatakan aku cinta kepada Allah. Tapi apa bentuk naam cintanya? Ujian untuk dia betul-betul diketahui cinta ya mengikuti Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakanlah wahai Nabi, jika kalian itu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, berarti dengan ini kita selesai dari sifat yang ke-9 panjang tadi kita. Nah, berapa majlis ini kita membahas sifat yang ke-9. Tapi penting, karena sebagian sifat, nah, kita butuh memang betul-betul memahaminya. Sifat-sifat yang harus dijauhi di awal-awal. Nah, kemudian ditutup dengan apa? Sifat-sifat mardiyah yang harus kita, nah, usahakan ada pada diri-diri kita. Nah, dan tidaklah mungkin kita alhamdulillah bisa berhias dengan sifat-sifat terpuji tadi dan bisa bersih dari sifat-sifat tercela kecuali kalau mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan ma'unah darinya, maka banyak-banyak berdoa. Di antara doa juga yang masyhur alhamdulillah, Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Naam, Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperbagus fisikku, memperbagus ciptaanmu terhadapku. Karena kita diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Naam, maka fa ahsin khuluqi, ya Allah, perbaguslah akhlakku. Dalam sebagian riwayat al-Qanifillah, hadith ini sebagai doa apa? Doa apa ini? Anak-anak TPA biasanya tahu, ha? Doa ketika bercermin. Cuman yang rajih al-Qanifillah, na'am, doa ini umum. Lafaz yang mengkhususkan ketika bercermin, na'am, tidak sabit. Na'am, sehingga na'am, lafaz ini na'am dibaca umum dalam doa-doa kita, tidak khusus ketika apa? Bercermin. Nah, Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Juga doa-doa yang telah kita bahas di depan, meminta agar Allah Subhanahu wa taala nah berikan kepada kita akhlak yang bagus dan jauhkan dari kita akhlak-akhlak yang tercela. Nasallallahu alaihi wa sallam taufik was sadad walhamdulillahirabbil alamin. Thank you.